ingat padanya. Bila kau jatuh cinta, ingat padanya. Bila sedang kasmaran, jangan kau lupa. Berserah dirilah padanya. Bila kau jatuh cinta, ingatlah padanya. Hati deg-degan bila ku berjumpa. Apa yang ku rasa melihat kau ada di depan mata. Ku simpan semua, berharap nantikan hidup bersama. Sehidup sesuka, semoga akan kabulkan doa. Berharap padanya. Serasa ku melayang, melayang terbang tinggi. Allah lindungi agar ku tak tersesat jauh, jauh. Ingatlah padanya. Bila kau jatuh cinta, ingat padanya. Bila sedang kasmaran, jangan kau lupa. Berserah dirilah padanya. Bila kau jatuh cinta, ingatlah padanya. Rabbi, ku rasa cinta telah merasuki, hey, segenap jiwa dan hatiku ini. Oh, bergetar dagdikduk bum bum bum, sepertikan meledak. Hey, rasa yang ada di benang. Apakah ini yang kulalui? Semua tak terkendali. Rasaku ini, kumohon kau melindungi. Tak salah cintaku ini, hanya kau mampu mengendali. Dalamnya rasa cintaku ini. Ingat padanya. Bila kau jatuh cinta, ingat padanya. Bila sedang kasmaran, jangan kau lupa. Berserah dirilah padanya. Bila kau jatuh cinta, ingatlah padanya. Ingatlah padanya. Ingatlah padanya. Ingatlah padanya. Ingatlah padanya. Ingatlah padanya.